Ya, benar ya, Josh. Silakan Reza. Ya. Buat Reslovku, terima kasih gila Reza. Pandol ini lagunya ya. Buat keluarga besar Songkel. Yatno ison ku yatno melakoni urep koyo ketiki saben dino dilakoni.